Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin pada bab ke-19. Bab ke-19 dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama, hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah disebutkan kisahnya ketika beliau di saat berkumpul dengan para sahabat di awal waktu siang, datang suku Mudhor, kabilah Mudhor. Dalam kondisi mereka nampak orang yang ditimpa kesusahan, maka beliau berkhutbah dan menghimbau untuk bersedekah. Nah, menghimbau untuk bersedekah. Kemudian para sahabat pun mereka kemudian menjalankan nasihat beliau. Lihat, kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Fatama'ara wajhu an-nabi. Maka tama'ara, berubah wajah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yakni taghayyara wa talawwana. Ta'ammara, tama'ara, maksudnya taghayyara, berubah. Berubah wa talawwana, dan nampak warna, warnanya berubah wajahnya. Yang tadinya putih jadi nampak wajah orang sedih. Talawwan. Kenapa berubah raut wajahnya? Lima ro'a fihi minal hajjah. Karena beliau melihat pada para sahabat Mudhor minal hajjah, adanya hajat kebutuhan. Pakaiannya terbuka bagian dadanya, sebagian diikat ke lehernya dengan satu kain. Betul-betul nampak orang kesusahan. Wahumi Mudhor. Orang-orang ini adalah dari kabilah Mudhor. min asraf qabailil Arab. Mudhar termasuk kabilah-kabilah Arab yang paling mulia. Barakallahu fik. Waqad balaqat bihimul hajatu ila hadzal hali. Mereka telah mencapai kondisi sangat butuh uluran tangan orang, bantuan orang, karena kondisinya seperti itu. Bayangkan, pakaiannya cuma satu, bagian bawah, sebagian diikat ke leher, dadanya terbuka. Ini betul-betul kondisi orang kekurangan. Maka ketika beliau melihat kondisi sahabat seperti ini, tanggap beliau. Sumadakhala, sumakharaja, masuk rumah, setelah itu keluar rumah lagi. Setelah keluar dari rumah, suma amara bilalan. Lalu Rasul menyuruh sallallahu alaihi wasallam Bilal, muazzin. Fa'adzana suma sholat. Setelah itu Bilal azan, qomat, sholat. Suma khotoban nas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Menyampaikan khutbah kepada manusia, para sahabat. Fahamidallah, memuji, menyanjung Allah, alhamdulillah. Kama hiya adatu, sebagaimana kebiasaan beliau membuka khutbahnya, alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala ila akhirih. Suma qara'a qawla, qawlallahi ta'ala, lalu membaca firman Allah ta'ala, surat An-Nisa, surat Al-Hasyr ayat 18. Setelah dibacakan ayat, summa hassa ala sadaqah. Beliau hassa, menghasung, menganjurkan sahabat untuk bersadaqah. Sadaqah, bersadaqah kalian. Di luar masjid ada orang ditimpa kesusahan. Maka kata Jarir, sahabat yang meriwayatkan hadis, setelah beliau menghasung sahabat bersodaqoh, bersodaqoh, bersodaqoh, tasodaqoh rajulun bidinarihi, seorang sahabat bersodaqoh dengan dinarnya, langsung masukkan tangan ke kain, di dalam kain ada dinar, langsung dikeluarkan. Barakallahu fiik. Cepat sahabat. Watasadaqah bidirhamihi. Sebagian bersodaqah dengan uang dirham. Masuk, tanya masuk ke kainnya, di dalam kainnya ada uang dirham. Langsung dikeluarkan. Watasadaqah bisawbih. Sebagian bersodaqah dengan pakaiannya. Karena sahabat mudhar ini butuh pakaian. Sebagian lagi kata Jarir, tasodaqah bisfa' burih. Sebagian lagi bersodaqah dengan satu so'. Satu so' empat kali mud. Bur, gandum. Wabisfa'i tamrin. Sebagian lagi tasodaqah bisfa'i tamrin. Bersodaqah satu so' kurma. Hatta zakara walau syaqqat tamrah. Sampai Nabi menyebutkan, qala walau bisyiqqi tamrah. Bersodaqah walaupun separoh dari kurma. Iya. Karena tidak semua orang punya kurma. Banyak. Punya cuma satu. Ya satu itu untuk sodaqah. Tayyib, kalau kamu butuh separohnya saja. Artinya sedikit tidak apa-apa. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum akhrasan nasi 'alal khair. Lihat kata Syekh Utsaimin, para sahabat itu sosok manusia yang paling semangat 'alal khair, kepada kebaikan. Paling semangat. Yang kedua, wa asra'uhum ilaihi. Sahabat orang yang asra', paling cepat, paling semangat, paling cepat kepada kebaikan. Kalau dihasung, ayo beramal, bersedekah, cepat mereka, langsung ambil hartanya. Tidak nunggu besok, langsung. Para sahabat. Wa asadduhum, asadduhum musabaqah, paling kuat dalam berlomba-lomba. Musabaqah, berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa ini? Ya? Paling kuat dalam berlomba. Bukan lomba panjat pinang. Zaman sekarang. Berlomba dalam kebajikan. Itu sifat para sahabat. Paling semangat. Paling cepat. Dan paling kuat untuk diajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya para sahabat ketika ngerti shaf, pahala shaf paling depan. Mereka apa namanya berlomba-lomba dapat shaf yang terdepan. Itu para sahabat. Kalau kita sebagian orang kadang berlomba-lomba dapat shaf paling belakang. Na'udzubillah, kebalik. Sahabat, betul-betul lomba-lomba. Maka kata Syekh, ketika Nabi menghimbau bersedekah, fa kharaju ila buyutihim faja'u bisadaqat. Para sahabat ketika mendengar himbauan sedekah, sebagian mereka keluar ke rumah. Lalu datang membawa sedekah-sedekah. Hatta ja'a rajulun bisurrah. Sampai ada seorang sahabat membawa satu kantong atau satu karung kurma. Ya, fiyadih di tangannya mungkin satu kantong atau satu karung. Kadat ta'jizu yaduh. Hampir-hampir tangannya itu ta'jiz. Tidak mampu mengangkat kurmanya. Anhamliha. Untuk membawa dari rumah ke masjid. Pulang, ambil satu karung kurma, bawa ke masjid. Saking beratnya, hampir-hampir tidak mampu mengangkat. Itu riwayat Jarir. Begitu semangatnya sahabat. Tidak milih yang sedikit. Wah itu juga cuma satu dua. Apa namanya ini? Satu sok lah. Saya ya separuh sok saja. Itu kalau kita. Lah itu juga cuma 10.000 ya. Saya paling 2.000. Tidak seperti itu sahabat. Lihat ada yang bawa satu sok. Dia bawa satu karung. Masya Allah. Balqot ajazat, bahkan betul-betul dia lemah, tidak mampu mengangkat. Min fiddah, bahkan ada yang membawa fiddah, perak. Sumawadu'aha, perak, fiddah. Lalu diletakkan di hadapan, baina yadai rasul, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa gandum, ada yang bawa pakaian, ada yang membawa apa tadi uang emas, ada yang membawa perak. Masya Allah. Kumpul di hadapan beliau di masjid. Masya Allah. Itu para sahabat. Ketika summa ro'a, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat. Oh Jarir maksudnya. Summa ro'a Jarir. Lalu Jarir, rawi al-hadis, perawi hadis ini, melihat. Kumaini. Kumaini, kafnya di domah. Kumaini. Kumain, mufradnya kumah. Kumah, jawabnya, jamaknya kuam. Atau akwam. Kumah, makna itu satu tumpuk. Kalau kumain dua tumpuk. Sampai Jarir melihat ada dua tumpukan. Yang satu tumpukan minat to'am. Ada kurma, ada gandum. Yang kedua siap wa ghairiha. Pakaian-pakaian dan selainnya ada emas, ada perak tadi. Barakallahu. Ini satu tumpuk makanan, satu tumpuk pakaian dan uang. Terkumpul. Dalam hitungan bulan apa hari? Hitungan menit atau jam tadi. Barakallahu. Qad jama'a fil masjid. Betul-betul telah terkumpul di dalam masjid. Barakallahu fik. Maka begitu terkumpul di masjid, ada tumpukan makanan, tumpukan apa ini? Pakaian emas, perak, harta sedekah. Fasara wajhu Nabi alaihi salatu wassalam ba'du antama'ara. Jadilah fasara, maka jadilah wajah Nabi alaihi salatu wassalam ba'du setelah itu antama'ara berubah. Wajahnya berubah. Yang tadinya wajah orang sedih. Sedih. Lihat saudaranya ditimpa apa? Peceklik, kesusahan, sedih. Sekarang begitu melihat tumpukan makanan dan pakaian dan uang, harta sedekah, maka tama'ara berubah wajah beliau. Sara yatahallalu ka'anahu mudhabah. Jadilah yatahallal, berseri-seri, wajah berseri-seri. Wajah orang senang, berseri-seri, ceria. Seolah mudhabah. Mudhabah. Mudhabah itu berkata iyab wa khairuhu seperti kepingan emas yang menyala. Mudhanah. Sebagian membaca mudhanah. Berseri-seri, ceria atau istanaroh. Istanaroh ceria. Bersinar. Ya, istanaroh bersinar. Itu mudhanah. Al-mudhabah. Baik. Ya'ni min siddati bariqihi. Maksudnya karena sangat bariq. Kilatan cahaya wajahnya. Walama'anihi. Lama'an. Lama' yani kiloan. Nampak berkilo wajahnya. Wasururihi. Dan nampak kebahagiaannya. Jadi seolah seperti emas kena matahari jadi keluar apa namanya? Sinarnya. Itu gambaran wajah yang menunjukkan wajah orang bahagia. Ya. Lama hasala min hadhil musabaqah. Kenapa wajah beliau nampak bersinar? Bersinar ceria, berseri-seri, begitu? Karena apa yang telah terjadi min hadhil musabaqah. Apa yang telah terjadi berupa musabaqah, berlomba-lomba. Sahabat berlomba-lomba. Berlomba-lomba beramal kebajikan. Alati fiha satu hajatiha ulail fuqara. Apa lomba-lombanya? Perlombaannya ialah saddu. Saddu itu menutup. Menutup hajat mereka orang-orang fakir. Orang fakir itu orang yang kekurangan. Kurang pakaian, kurang makanan, fakir. Tayyib. Gambaran kefakiran sahabat ini, bajunya cuma satu kain. Jadi kalau itu sarung cuma di bagian apa? Bawah. Tidak punya dua kain untuk atas. Kalau itu pakai sarung, pakai koko. Berapa itu? Dua. Sempurna. Kadang empat. koko sama kaos. Dua, gitu. Sarung pakai sirwal. Berarti sudah empat. Ini cuma satu. Coba antum pakai baju cuma satu bagian-bagian bawah. Pakai apa, Tok? Atau sarungnya diikat ke leher. Antum keluar pakai sarung, terus sarungnya diikat ke leher. Kira-kira gimana? Menunjukkan orang bahagia atau sengsara? Ini orang sengsara. Bajunya cuma satu. Fakir. Insyaallah. Zaman sekarang mungkin jarang. Kalau zaman mbah-mbah kita, mungkin bajunya dari karung. Tahu karung? Karung, wadah beras itu dijahit. Dibuat apa? Baju celana. Pernah pakai belum? Paling kalau kita kantong. Dulu ada kantong, Pak ya. Kantong wadah apa itu dulu? Tepung. Ya. Itu dijahit, dibikin celana. Itu dulu. Sekarang ya anak-anak kita gengsi. Sirwal merek. Apa tadi mereknya? Kantong tepung. Kayaknya enggak ada ya. Sirwal merek bekas kantong tepung. Enggak ada sekarang. Kalau zaman saya masih ada. Baju dari itu. Mbah-mbah kita masih. Maka antum bersyukur. Disyukuri. Saya ingatkan, disyukuri. Antum punya baju, Masya Allah. Baju hari Jumat. Baju hari Senin. Baju hari Selasa. Berapa bajunya, Pak? 7. Sarung untuk tidur. Sarung untuk santai. Sarung untuk apalagi? Ronda. 3, Pak. Sarungnya 3, bajunya 7. Masya Allah. Banyak sekali. Ya itu disyukuri. Nikmat besar. Taib. Kalau zaman mbah kita, orang kena beri-beri. Tidak ada makanan, perutnya gede tapi sakit. Mbah-mbah kita dulu kakinya gede. Tapi kenapa? Penyakit beri-beri. Isinya air. Perutnya gede, tapi isinya air. Bukan makanan. Mbah-mbah kita. Kalau sekarang, Masya Allah. Perutnya gede memang isi makanan. Iya. Gemuk memang isi padat makanan. Barakallah, itu bedanya. Kalau dulu banyak orang sakit kurang makan, dulu, kalau sekarang orang sakit karena kakek makan. Kakek gula, jadi sakit gula. Tidak seimbang. Allah musta'an. Maka antum betul-betul bersyukur ketika diberi kecukupan. Hah? Disyukuri nikmat pakaian, nikmat baju, nikmat makan, minum. Disyukuri. Gunakan untuk ketaatan. Yang ada dijaga. Karena itu rezeki. Jangan dibuang. Masih bisa dipakai. Ya? Kalau dulu masih ada penjual baju loakan. Baju loakan di trotoar gitu ya. Baju-baju loakan. Kadang saya lihat talibu ilm enggak mengerti kadar nikmat pakaian. Masih bagus. Harganya saja 260.000. Baru pakai setahun sudah ganti apa namanya? Ganti yang ngetren. Boston. Ditaruh di sembarang tempat. Enggak dilowakan. Mungkin kalau dilowakan malu ya. Jual apa kamu? Baju bekas. Wah, gengsi. Allahu musta'an. Kalau tidak mau pakai, kasih temannya. Sodakoh. jangan dibuang begitu saja. Kembali kepada pelajaran, jadi mereka berlomba-lomba menutup kebutuhan orang miskin. Suma qala, lalu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ini babnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mengawali amalan yang baik, amalan yang sunnah, karena diperintahkan, maka kata beliau, falahu ajruha, baginya pahalanya. Bagi yang mengawali dapat pahala amalan tersebut. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu. Antum mengawali amalan yang sunnah, yang diajarkan oleh Islam. Di kampung antum tidak ada. Antum mengawali pulang kampung praktek. Ketemu orang, assalamualaikum. Kalau di kampung, apa biasanya? Nuwun sewu pak. Permisi. Tidak ada salamnya. Assalamualaikum. Permisi pak. Apa? Permisi tok. Untuk mengawali, assalamualaikum. Mengawali amalan yang betul-betul ada dalilnya. Lalu orang sekampung sekarang berubah. Setiap ketemu satu sama lain, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa yang mengawali? Antum. Antum dapat pahalanya. Di kampung tidak ada orang adzan. Adzan cuma Jumatan tok. Ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh sepi. Antum pulang. Minta izin ke takmir pak samu adzan. Oh monggo adzan. Nah, adzan sendiri, komat sendiri. Ya sendiri. Memang mengawali. Namanya mengawali adzan sendiri, komat sendiri, imami sendiri. Lama-lama takmir tidak kepenak. Jenengan adzan sendiri, komat sendiri. Ya begitulah pak. Ya sudah nanti saya ikut ke masjid. Masal dapat satu. Dapat dua. Dapat tiga. Lama-lama menyebar sekampung. Adzan di mana-mana. Siapa yang mengawali? Antum. Antum dapat pahalanya. Masya Allah. Maka berlomba-lomba mengawali kebaikan. Min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi pahala mereka, mereka yang mengikuti, mengamalkan, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun, utuh pahala mereka. Antum dapat bagian pahala. Itu kalau perkara yang betul-betul dicontohkan oleh Islam. Kebaikan. Namun sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengawali suatu cara yang jelek, sunnah sayyi'ah, mengawali bid'ah. Antum mengawali perkara yang bid'ah. Ya, punya ide. Namanya bid'ah kan ide. Di sini kayaknya belum ada toh. Wah, saya akan memulai. Ajak satu dua orang. Akhirnya bid'ah nyebar di situ. Gara-gara siapa? Kita. Antum dapat dosanya. Hah? Maka fa'alaihi wizruha, bagi dia dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan kebid'ahan, kejelekan. Min ghairi ayang kusa, tanpa dikurangi. Min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi dosa-dosanya sedikit pun. Jadi, wal murad bis sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Man sanna sunnatan hasanah. Lihat, ini dalil perlu dipahami dengan baik. Sebab ahlul bid'ah pakai dalil ini juga. Kan kata Nabi ada man sanna sunnatan hasanah wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Jadi saya sedang mengawali sunnah yang baik. Kalau zaman Nabi belum ada, tapi ini kan baik. Jadi saya juga mengamalkan hadis ini. Man sanna sunnatan hasanah. Jadi bid'ah itu kan hasanah. Allah musta'an. Dalam hal ini perlu dipahami dengan baik subhat mereka. Yang dimaksud sanna di sini adalah kata Syekh Utsaimin ibtada'a al-amala bisunnah. Ibtada'a al-amal bisunnah. Yang dimaksud ibtada'a sanna itu ibtada'a al-amala bisunnah. Mengawali, mengamalkan satu hal yang sunnah. Sunnah artinya ada contoh petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi, sahabat dihimbau sodakoh, sodakoh, sodakoh. Nabi menghimbau apa? Sodakoh. Berarti sodakoh perintahnya Nabi. Nah, kamu melaksanakan, sahabat melaksanakan sunnah kebaikan yang diperintahkan oleh beliau. Walaisa bukan sanna itu man ahdasa orang yang mengada-ada. Di anna man ahdasa fil Islam ma laisa minhu fahuwa raddud wa laisa bihasanin. Sebab yang dimaksud ahdasa berarti man ahdasa siapa yang mengada-adakan fil Islam di dalam Islam ma laisa minhu yang bukan dari Islam bahwa raddun maka perkara itu tertolak. Yang pertama tertolak. Yang kedua wa laisa bihasanin, perkara itu bukan hal yang baik. Kalau itu baik, Nabi sudah memerintahkan. Ya apa tidak? Kalau perkara itu yang diadakan orang itu baik, sahabat sudah bersemangat. Apa contohnya? Maulid Nabi. Ulang tahun hari kelahirannya Nabi. Ibadah bukan? Sebagian orang mengatakan ini ibadah yang agung. Man aduma maulidi fahuwa ma'i fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, dia bersamaku di surga. Berarti mari kita mengagungkan hari kelahirannya Nabi supaya bareng di mana? Di surga. Padahal hadisnya la aslalahu. Hadis yang palsu. Tidak dipertanggungjawabkan. Begitu. Jadi dia dagang bid'ah tapi pakai hadis apa? Palsu supaya payu. Pakai hadis supaya laku. Ini ada hadisnya ini. Dhaif-dhaif juga apa? Hadis ini. Allah Ustaz. Kalau mau beribadah dasar hadisnya hadis yang sahih. Kalau hadisnya palsu ya tidak laku, Pak. Dan diterima oleh Allah. Itu harus diingat. Sehingga yang mengada-ada hal itu justru dia menganggap Islam itu belum sempurna. Buktinya tidak sempurna karena di zaman Nabi itu belum diadakan. Kalau andainya itu baik, Nabi sudah melaksanakan, mengamalkan hal tersebut. Tayyib? Iya. Terusnya. Kalau seandainya ulang tahun itu ada, lah itu Nabi puasa hari apa? Senin. Ketika ditanya hari kelahiran saya. Tayib. Kalau Nabi puasa hari Senin, itu bukan Senin tok dan hari Kamis tama. Bukan karena kelahiran Nabi jadi Nabi puasa. Nanti pakai puasa Rebo Wekasan, hari kelahiran. Karena memperingati hari kelahiran jadi puasa. Contoh Nabi katanya. Tidak seperti itu. Nabi puasa hari Senin plus hari Kamis. Yang kedua, kalau zaman sekarang memperingati kelahiran Nabi, puasa apa makan-makan? Makan kan? Kamu bawa mendoan, kamu bawa lemper, kamu bawa apa? Snacknya, kamu bawa takirannya, kamu bawa airnya, kamu bawa makan-makan. Kalau itu betul memperingati kelahiran Nabi, Nabi tidak seperti itu. Tidak dikenal oleh sahabat. Tidak dikenal oleh para sahabat. Maka yang mengawali itu Daulah Fatimiyah, Syiah, Rafidhah di Mesir. Kalau untuk baca Sirah Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, disebutkan Ibnu Katsir bagaimana orang Syiah Rafidhah di Mesir memperingati kelahiran Ahlul Bait, Fatimah, Hasan, Husain. Itu yang diawali. Lalu berkembang memperingati kelahirannya siapa? Nabi. Lama-lama hari kematiannya siapa? Hari kelahiran seorang. Tidak ada dalam Islam. Ya. Jadi itu perkara yang mardud dan bukan baik. Buktinya tidak baik. Acaranya kalau zaman sekarang apa? Biasanya apa acaranya? Macam-macam. Ada yang hiburan. Hiburan. Memperingati kelahiran Nabi dengan apa? Hiburan. Sebelum ceramah, hiburan dulu. Grup apa namanya? Grup penabuh apa namanya? Orjen Tunggal Maju. Bawakan syair-syair Islami. Syair-syair Islami. Tampil ibu-ibu, mbak-mbak, mak-mak. Syair dibawakan. Sambil apa kira-kira? Oh, ada musiknya ya sekali-sekali sambil apa? Lama-lama joget. Antum makan beli joget Islami? Allah musta'an. Itu akibat jelek dari kebid'ahan. Rusak ibadahnya. Muncul kerusakan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Kembali kepada pelajaran. Jadi yang dimaksud sana mengawali amalan yang disunahkan. Bukan mengada-adakan bid'ah. Lakin al-murad biman sannaha. Namun yang dimaksud dengan man sannaha. Orang yang sanna. Apa itu sanna? Ai soro awwalu man amila biha. Orang yang menjadi pertama. Orang yang menjadi pertama kali mengamalkan amalan itu. Ya. Orang yang pertama kali mengamalkan perkara itu. Kahakadha rajuli. Seperti sahabat ini. Alladhi ja'a bisadaqah. Sahabat yang dihimbau sedekah langsung membawa sedekah. Nabi perintah sedekah. Fadala hadza ala annal insan, maka dari sini menunjukkan bahwa seorang idza wafaqa lis sunnati wifqa lisinni sunnatan lisunanin barangkali gitu ayatnya. Idza wafaqa lisunanin, betul? Sanatan, sunatan hasanatan fil Islam, sawaun badara ilaiha au ahyaha ba'da'an umitat. Dari sini menunjukkan bahwa seorang apabila waffaqa sesuai dengan sunnah-sunnah yang disunnahkan dari sunnah hasanah dalam Islam, sawaun badara, baik dia sifatnya bersegera contohnya tadi, begitu ngerti, oh ini sunnah ini, ada contohnya, langsung segera beramal. Atau yang kedua, ahyaha, menghidupkan. Menghidupkan. Setelah dia belajar sunnah, hadis, dia dapatkan satu faedah, ini sunnah yang perlu dihidupkan. Ahyaha, ba'da'an umitat, setelah sunnah itu dimatikan. Sunnah itu dimatikan orang, tidak diamalkan, tidak dipelajari, tidak dikenalkan. Mati sudah sunnah, lenyap, tidak dikenal orang. Ya, di kampung dulu kalau orang lahiran, itu bubur kuning, bubur apa lagi, beras ini, itu. Bukan akekoh dulu. Begitu antum ngaji bab al-aqiqah, antum praktek akekoh, insyaallah. Orang sekampung lama-lama, akekoh, akekoh, akekoh, masya Allah. Hidup sunnah. Antum dapat pahalanya dan pahala-pahala orang yang mengamalkan. Insyaallah. Gitu. Antum masuk masjid, tahiyatul masjid. Orang di kampung tidak tahu. Masuk masjid ya langsung sedoprok. Duduknya pun di pojok belakang. Antum bahasa langsung masjid, tahiyatul masjid, langsung shof. Orang lain lihat. Ini kok aneh orang ini. Diikuti orang sekampung. Antum dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Di kampung orang tidak ada melihara jenggot. Hah? Antum tidak malu pakai jenggot. Bismillah menghidupkan perintah Nabi. Berjenggot. Ya, kalau punya jenggot. Hidupkan sunnah. Antum begitu melihara orang lain niru. Orang lain niru, niru, niru, niru, niru. Banyak yang mengikuti. Antum dapat apanya? Pahala menghidupkan sunnah. Masya Allah. Karena kalau di pelajaran sekolah umum yang namanya rapi, berpakaian rapi, itu gimana? Ya dicukur apa? Jenggotnya. Biar apa? Rapi. Padahal berjenggot itu perintah Nabi dan itu penampilan yang paling rapi. Maka Nabi kadang menyisir jenggotnya. Disisir. Karena jenggotnya lebat. Kalau antum jenggotnya paling kecil di sini. 4 atau 5. Ya dirapikan. Begitu. Intinya menghidupkan perintah-perintah beliau. Dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti sesudahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Muadzin, afadhal, ada sedikit hal yang perlu kami sampaikan. Fadhal muadzin.